HP dulu teman-teman semuanya. Salam damai bersama Romansa. Yes. Gibra, selamat siang. Mas romantis sekali alias Mas Romli, selamat siang, thank you. Tolong lupakan saja semua janji yang pernah ada. HP. Wah, ternyata semangat banget ya teman-teman dari Osprince.